Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, ayah, bunda, bapak, ibu, jumpa lagi dengan Bu Isa. Ya alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu lagi jenis bahasa kasih. Ya, sering diistilahkan oleh beberapa ahli dengan istilah word of affirmation. Ya, kata-kata penegasan, atau ada juga yang mengartikan kata-kata pendukung, ya. Maksudnya apa Bu Isa? Kata-kata penegasan ini adalah menegaskan bahwa kita buat anak atau pasangan yang bahasa kasih primernya atau baterai kasih primernya adalah word of affirmation, berarti kita menegaskan pada mereka tentang apa? Tentang kasih sayang kita. Ya, bisa terungkap di dalam kata-kata supporting atau kata-kata pujian atau kata-kata yang membesarkan hati gitu ya. Atau kata-kata yang membimbing juga, itu termasuk word of affirmation. Ya, sehingga kita menegaskan bahwa dengan kata-kata itu kita mengungkapkan kasih sayang kita kepadanya. Dan itu cocok banget buat orang-orang yang baterai pertamanya, ya, kalau urutan baterai 5 1 2 3 4 5, baterai pertama atau Bu Isa sering sebut juga baterai primer adalah word of affirmation, itu dia membutuhkan kata-kata penegasan itu setiap hari. Sekali lagi, bukan maksudnya 24 jam diberikan penegasan pujian atau membesarkan hati atau mendukung atau keberpihakan 24 jam terus-terusan, bukan seperti itu. Tetapi hari itu pada saat kita melihat dia atau melihat anak kita atau melihat pasangan kita, ya, melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang menyenangkan, kita segera memujinya enggak gitu. Ya, kita menegaskan lagi bahwa ih, itu bagus gitu ya. Atau misalnya dia mengerjakan sesuatu belum bisa sempurna atau belum lagi sesuai apa yang kita minta, yang kalau dia mengerjakan berarti kita memberikan kata-kata untuk membimbing dia gitu. Sedikit lagi nak, iya sedikit lagi, iya, oh iya udah betul itu ya, ya coba lagi sebegini. Nah itu seperti itu yang mereka butuhkan sebetulnya ya. Dan buat orang-orang yang bahasa primernya atau baterai primernya adalah kata-kata yang bentuk word of affirmation ini dan jarang di charge atau baterainya jarang diisi dengan bahasa-bahasa penegasan tadi, maka dia akan lobet. Apa yang dilakukannya? Maka dia akan sering menghina orang, ngejek orang, mencela orang. Ya, bukan hanya bercanda tetapi betul-betul mencela orang ya, dan memaki orang. Nah, kalau ada anak kita memaki adiknya atau selalu memarahi adiknya atau mencela adiknya, ya hati-hati, berarti baterai word of affirmation-nya sudah mulai batas kritis minimal ya. Berarti udah lama tuh enggak diberikan kata-kata pendukung pada anak ini. Sudah lama tuh kita enggak memberikan kata-kata pujian atau kata-kata yang betul-betul menghadirkan rasa kasih sayang. Bu Isa, masa kalau dia melakukan kesalahan kita gak boleh bilang tidak? Boleh kok. Tapi waktu bilang tidaknya tuh yang lembut. Tidak nak. Kan itu enak daripada tidak. Nah itu. Ya, mungkin anak lain yang baterai kasihnya atau bahasa kasih primernya bukan word of affirmation, mungkin dia gak terlalu tersinggung. Tetapi buat anak-anak atau pasangan hidup yang baterai pertamanya atau bahasa kasih primernya word of affirmation atau kata-kata penegasan tadi, itu sangat tersinggung loh. Waktu kita bilang tidak dengan keras atau dengan tanpa senyum atau tidak ada nada-nada kelembutan. Nah, itu yang memang harus dipelajari. Ya, itu bukan bawaan lahir ya. Makanya butuh ilmu-ilmu parenting, makanya butuh juga ilmu-ilmu yang kita bisa membuat kita gimana caranya ya, terutama pada anak yang baterai pertamanya seperti itu atau bahasa kasih primernya adalah word of affirmation, untuk bilang tidaknya tuh sambil enggak nak, ibu aku boleh begini ya, enggak nak, kan bisa gitu ya. Nah itu harus dipelajari, bukan bawaan lahir ibu-ibu. Oke, alhamdulillah ya. Sudah ada yang mau tanya? Oke. Dari Yulizar underscore Izar. Ya Allah, itu aku banget, soalnya aku sang ini suka dipuji, betul banget ya. Kalau kita kaitkan dengan watak ya, memang baterai pertama atau bahasa kasih primer yang membutuhkan word of affirmation ini adalah watak yang sanguinis. Watak yang memang hasratnya itu gembira gitu. Ya, maksudnya yang senang mendapat keberpihakan atau pendukung, kata-kata pendukung ya. Makanya kita nih kadang-kadang kalau kita punya anak yang wataknya sanguinis, tapi kadang-kadang ibunya belum banyak belajar, itu kayaknya susah banget muji ya. Susah banget muji kayaknya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Ya. Oke, Mbak Yanisa D07. Bisa saya kalau lagi resah dan gak pede biasanya cari ibu. Terus pas ibu sudah bilang udah gak apa-apa, saya jadi langsung tenang. Itu apa masuk bahasa kasih juga? Kalau iya masuk yang mana, Bu? Nah, kalau memang itu setiap hari yang dibutuhkan, oke, gak apa-apa, misalnya gitu ya. Oke, nah itu namanya membesarkan hati ya. Itu bisa termasuk bahasa kasih yang primernya ya. Semua orang senang ya kata-kata pendukung atau word of affirmation. Tapi buat orang yang bahasa primernya word of affirmation itu tiap hari. Kalau misalnya ada orang bilang, saya sih seminggu sekali aja. Kalau lagi resah seminggu sekali terus ketemu ibuku misalnya ya, atau ayahku, dan bilang, oke, nah gak apa-apa, terus aku lagi tenang lagi. Tapi cuma seminggu sekali aja, gak usah tiap hari. Nah itu berarti bukan bahasa primernya ya. Mungkin bahasa yang ketiga, urutan ketiga. Karena kan ada lima nih. Jadi kita ulang dulu ya. Di otak manusia ya, menurut Pak Adi Wegunawan, dia ada lima baterainya ya, di baterai. Nah cuman urutan baterainya kan itu beda-beda ya, urutannya lima ini. Jadi kita semuanya lima-lima senang. Nah baterai yang pertama nih, katakanlah jempol nih ya, ini yang kita sering bilang baterai kasih yang primer atau baterai utama. Nah baterai kasih dicas oleh bahasa kasih sayang ya. Jadi kalau saya Bu Isa bilang baterai kasih primer atau dicas dengan bahasa kasih sayang primer, nah itulah yang perlu kita pahami, yang ini dibutuhkan hampir setiap hari ya. Bu Isa nggak bisa setiap hari ya, paling nggak seminggu 3 kali ya. Kata beberapa ahli, salah satunya Richard Campbell mengatakan seminggu 3 kali lah paling nggak ya, supaya baterainya nggak kosong ya, baterainya nggak lobet. Atau ada orang bilang juga istilahnya tangki kasih yang kosong ya. Oke, ada lagi yang tanya, Mbak Likenida, izin bertanya Bu, kalau kedua bahasa kasih kita tidak terisi di keluarga, bagaimana solusinya Bu Dokter? Saya bahasa kasihnya sentuhan dan verbal, terima kasih. Nah, ini dia. Memang karena fenomena baterai kasih dan bahasa kasih sayang ini baru-baru aja ya. Maksudnya ya baru berapa tahun lah, 5 tahun terakhir ya. Jadi tentu banyak juga orang tua yang belum tahu konsep ini, sehingga belum bisa menerapkannya sebelum-sebelumnya. Artinya kan kita kan memang kosong. Kita memang produksi parenting dulu yang memang apa istilahnya ya, secara konsep karena memang baru juga ditemukan, kita belum di-charge secara efektif ya. Tapi jangan salah, bisa jadi orang tua kita juga walaupun tidak belajar tentang bahasa kasih, itu sempat juga kok ada yang memuji kan gitu ya, ada yang memeluk juga, walaupun mungkin ya cuman ya sebulan sekali dipuji, sebulan sekali dipeluk ya. Mudah-mudahan itu ke-charge ya. Walaupun memang akhirnya ada sesuatu yang belum penuh gitu ya. Belum penuh, sehingga kadang-kadang kita pas besar kayak gini sering merongrong itu, apalagi yang sudah berumah tangga, sering merongrong baterai itu dipenuhi oleh pasangan. Nah, kebetulan juga pasangan belum pernah belajar juga tentang teknik ini. Udah jadi deh, kosong, mengosong. Kadang-kadang sendu, kadang-kadang pilu, kadang-kadang gaduh galisah gitu ya. Untung rajin baca Quran. Nah itulah ya obat yang di atasnya para obat itu ya. Nah tentu ya, kenapa Bu Isa juga membahas tentang bahasa kasih ini, karena memang di Quran juga di Ar-Rum ayat 22 Allah menceritakan tentang perbedaan bahasa ya. Mungkin beberapa sebelum ini, sebelum dekade ini mengartikan perbedaan bahasa itu barulah bahasa antar suku, antar negara. Tetapi ternyata juga bahasa kasih berbeda antara suami istri, antara anak yang satu, anak yang kedua, anak yang ketiga ya. Bedanya apa? Beda di bahasa kasih urutan pertama atau istilahnya bahasa kasih primer ya. Caranya apa ya coba? Asal udah tahu tentang dirinya ya. Kita bilang sama pasangan kalau sudah berumah tangga tadi ya, bilang, ayah ya peluk aku. Misalnya tadi bahasa kasihnya sentuhan fisik atau yang verbal. Ayah puji aku gitu. Enggak apa-apa juga. Atau kita bilang ya, ayah aku pintar kan ya, ya bisa juga kayak gitu sih ya. Tapi sekali lagi dengan penuh kesadaran bahwa oke, sekarang kita mau membuat keluarga kita ya lebih efektif ya, mengisi mawaddah warahmahnya, itulah makanya kita lakukan ya pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Kalau kita merasa yang kurang-kurang baterainya ya, apa boleh buat ya. Ya, zaman dulu juga kan HP baterainya juga ya masih baterai-baterai yang belum secanggih sekarang ya. Nah, cuman rugi rasanya kalau sekarang ini kita sudah belajar tentang konsep baterai ya, dengan mencharge dengan bahasa kasih dan tidak kita lakukan ya, rugi nanti. Oke? Oke. Ya, Yaya Martia. Assalamualaikum Bu Isa. Suami saya kayaknya bahasa kasihnya itu, soalnya sering bilang, saya hebat kan, saya sebagai istri mujinya gimana ya, bingung. Iya, itu ciri juga. Ya, jangankan anak kecil ya, orang dewasa saja yang baterai utamanya adalah kata-kata penegasan, itu menegaskan dirinya, aku hebat kan. Ya, kita langsung aja, iya ayah, masya Allah, tabarakallah, gitu aja ya, kita membesarkan hatinya ya, atau menegaskan, makanya word of affirmation, dia menegaskan dirinya bahwa dia hebat, kita juga tambah tegaskan, iya ayah, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, suamiku, udah gitu aja ya, gak usah bingung lagi harus puji apa ya. Saya bisa paham kenapa para istri ya, hampir rata-rata 80% pasangan, misalnya yang suaminya bahasa kasihnya adalah word of affirmation, itu istrinya tuh yang pemikir, yang apa-apa dipikirin. Dan kadang di sisi ekstrimnya, istri yang pemikir, kalau mau memuji suaminya dipikirin dulu. Nah, karena istri pemikir juga hasratnya sempurna dan melihat bahwa suaminya gak sempurna-sempurna amat yang mengerjakan sesuatu, makanya dia memikir bahwa ngapain dipuji, orang dia belum juga sempurna mengerjakan sesuatunya, kan gitu ya. Nah, inilah yang sering terjadi, sehingga si suami ya selalu memuji dirinya sendiri. Kita langsung aja tegaskan, iya ya, alhamdulillah, juara, gitu aja, keren. Iya gitu, kalau belum sanggup untuk memberikan kalimat-kalimat yang lebih membesarkan hatinya lagi, pokoknya juara ayah, masya Allah, tabarakallah, keren mas. Ya, oke. Dari Mbak Nina Harkinal. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jikalau suami senang memuji setiap hari, apakah itu artinya baterai primernya adalah pujian? Agar dia, iya betul. Ciri khas juga orang yang baterai primernya adalah word of affirmation, ya itu dia ringan memuji orang. Dan ringan memuji keluarganya, ringan memuji pasangannya, ya. Kalau anak-anak juga dia ringan memuji orang tuanya, itu juga ciri khas, ya. Jadi kalau kita dipuji, kita gembira dulu atas pujiannya dia. Terima kasih ya mas, misalnya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, karena kita di dalam Islam punya rambu-rambu, kalau kita dipuji langsung kita masya Allah, tabarakallah, ya, alhamdulillah, subhanallah, kan gitu ya. Nah, kemudian kita juga puji dia. Ya, gimana caranya, pokoknya dalam sehari minimal satu kali ada nggak word of affirmation yang isinya ataukah kata-kata pujian atau kata-kata yang menghadirkan kasih sayang ya, kalimat-kalimat yang menenangkan atau yang lembut atau kata-kata yang membesarkan hatinya, apalagi kalau pas dia misalnya sedang mengeluh, aduh di kantor banyak banget nih yang harus di PHK ya. Nah kita langsung duduk dengerin terus ya, kamu kebijakannya apa misalnya. Ya aku sih masih mikir-mikir lagi ya, mudah-mudahan ini ya lapang rezeki, jadi gak usah ada yang di PHK. Ya aku setuju banget, itu udah bener banget ya, itu udah tepat banget. Nah itu udah membesarkan hatinya ya. Nah oke, okay? Nah kalau bisa istri kayak gitu, tambah disayang suami. Oke, Mbak Indah Kelles. Bu Aisa, saya mau bertanya bagaimana cara orang tua agar lebih bisa menerapkan bahasa kasih pada anak-anak di sekitar kita meski kita bukan orang tuanya. Ya bisa banget, bisa banget ya, guru bisa mencas baterai kasih primer muridnya, atau kita tante, bude, atau siapapun teman, sahabat, itu bisa. Makanya caranya adalah kita melihat kebiasaan dia satu ya, bisa juga lewat pendekatan kita tahu wataknya apa ya. Watak yang happy, yang ekstrovert, terutama yang ekstrovert itu bagi dua ya, ada yang watak mengatur dan ada yang watak gembira, yang spontan, populer, dan pokoknya mau gembira aja gitu ya, yang heboh ya, itu kemungkinan besar adalah watak sanguinis yang baterai primernya adalah word of affirmation tadi ya. Berarti kita bisa sebagai teman kita puji dia gitu ya, ish keren banget ide kamu tuh, bagus banget, siapa sih yang punya ide ini, masya Allah, juara. Wah, gitu aja udah seneng banget ya. Misalnya kita ngobrol, dalam ngobrol 2 jam pokoknya sekali aja kita udah kayak gitu, dia kecas baterainya, ya Allah. Dan akhirnya pulang ya, pulang ke rumah misalnya ya dia dengan bahagia gitu, misalnya ada anak ponakan kita main di rumah kita, kita tahu dia punya watak, kita tahu dia punya baterai kasih primernya, bahkan kalau tahu lagi baterai keduanya apa ya, terus kita charge baterainya dengan karena penuh kesadaran, maka dia pulang tuh gembira gitu, walaupun mungkin orang tuanya tidak ngecharge-nya, tapi kita sebagai pengganti ya, keluarganya, sahabatnya kan, budenya, tantenya, itu insya Allah ya bisa. Apalagi kalau orang tuanya juga, karena kalau misalnya budenya terus yang kasih pujian atau kasih ngecharge baterainya, terus orang tuanya enggak, dia lama-lama membandingkan, kok orang tua aku enggak kayak gitu ya. Ya, oke, okay. Ya.